Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإذا أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din a'azani wa a'azakumullah, suatu hal yang mesti kita perhatikan dan kita utamakan tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan kepada Allah Tabaraka wa taala, karena sesungguhnya hal ini akan menuju pada sebuah kemuliaan, kebahagiaan, dan keberuntungan bagi seorang muslim tatkala dia ikhlas lillahi azza wa jal dalam menjalani ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula faktor yang kedua adalah al-mutaba'ah, mencontoh dan mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Dua hal ini sesuatu yang mutlak yang tidak bisa dipisahkan dan diambil salah satunya dan dibuang salah satunya ketika seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan syarat diterimanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan kepada Allah Tabaraka wa taala dan kesesuaian dengan tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu syar'i adalah ibadah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya wajib fardu ain. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, sebagaimana yang antum ketahui dari tema yang diambil oleh panitia adalah fitnah di akhir zaman. Tema ini tentunya ketika dibahas secara luas tidak cukup antara maghrib dan isya, bahkan tidak cukup sehari, dua hari, tiga hari, dikarenakan terlalu banyak ayat dan hadis yang sahih yang menjelaskan tentang fitnah. Tentang fitnah dengan ragam fitnah tersebut. Hanya saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang singkat ini, mudah-mudahan setidaknya kita memiliki gambaran, memiliki pegangan dan wawasan sekaligus keilmuan dari ragam fitnah tersebut, dan bagaimana Islam memberikan solusi di dalam menghadapi fitnah tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, kata beliau, "Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan." Hadis ini dari sahabat Miqdad Ibnu Aswad radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna sa'ida laman junnibal fitan, sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Diulang oleh Rasulullah 3 kali, sesungguhnya orang yang berbahagia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijauhkan dari fitnah. Walaman ibtulia fasabara fawaha. Ketika dia diuji dengan fitnah tersebut, ketika seorang muslim, mukmin menghadapi fitnah tersebut, dia sabar, maka dia akan beruntung, dia akan bahagia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan fitnah ini Allah bedakan dari hamba-hambanya mana yang jujur dalam kesabarannya dan mana yang jujur dalam keimanannya. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Fitnah dengan beragam macamnya, fitnah dengan beragam bentuknya, yang pada intinya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid tentang kiprah syaitan tentang makar syaitan untuk menjerumuskan hamba Allah Subhanahu wa taala dalam lembah kebinasaan, untuk menyeret umat manusia kepada jahannam. Kata beliau, ada pada 3 pintu. Dakhala an-nasun nara min thalathati abwabin. Manusia masuk ke dalam an-nar, ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, melalui 3 pintu. Yang pertama, babu syubuhat. Bab syubuhat allati awrasat syakkan fid din, yaitu pintu syubuhat yang melahirkan keraguan-keraguan dan kerancuan dalam agamanya. Dan ini yang cukup dahsyat, dan bab syubhat inilah yang sekarang digencarkan oleh aliran-aliran sesat, kelompok-kelompok sesat yang terus menggerogoti kaum muslimin dan terus menyeret kaum muslimin ke lembah yang nista ini dengan berbagai macam bentuk propaganda, dengan berbagai macam bentuk ungkapan dan slogan-slogan yang itu semua jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, babu syahawat, pintu syahawat yang juga tidak kalah besarnya. Pintu syahwat ini untuk menyeret seorang hamba Allah, seorang muslim, kepada lembah kebinasaan, kepada lembah kenistaan dan kesengsaraan yang berujung kepada nar wal'iyadu billah, di mana pintu syahwat ini melahirkan seorang mendahulukan dan mementingkan syahwatnya atas keriduan Allah dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini diwakili oleh dua fitnah syahwat, fitnatun nisa wa fitnatul mal. Ini terbesar fitnah yang menimpa kaum laki-laki adalah para wanita. Dan fitnah yang menimpa umat ini, kata Rasulullah SAW, sebagaimana beliau sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Nasa'i, bahwa kata Rasulullah SAW, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya tiap-tiap umat ini memiliki fitnah, dan fitnah yang menimpa umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan sebab harta. Dua fitnah inilah yang mewakili sekian fitnah syahwat yang pada ujungnya adalah mendahulukan syahwatnya ketimbang keridhaan Allah, kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bela syahwatnya demi untuk memuaskan syahwatnya dia. Dia tinggalkan ibadah kepada Allah, dia tinggalkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia lupakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala demi meraih dan mendapatkan syahwatnya di wal'iyadu billah. Dan ini akan kita kupas pula biiznillah, dua fitnah tadi, pada pelajaran kita sekarang ini biiznillahi ta'ala. Sekalipun tidak terlalu luas, mudah-mudahan kita dapat beberapa permasalahan seputar permasalahan dua fitnah ini, dua pintu ini, syahwat, syubhat dan syahwat. Dan yang ketiga adalah babul ghadab. Pintu emosional yang tidak terkendali. Lewat itulah manusia masuk an-nar, yang melahirkan permusuhan di kalangan hamba Allah subhanahu wa ta'ala, di kalangan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin, a'azanu azakumullah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa fitnah ini dengan ragamnya, yang mana tema yang diambil adalah fitnah di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Beliau menyebutkan ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal. Dalam riwayat lain, yaitu akbaru minad dajjal, amrun akbaru minad dajjal. Dan masih banyak hadis yang lain yang berkaitan dengan ini, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dari awal penciptaannya Adam sampai hari kiamat, yaitu fitnah yang paling besar dari makhluknya, melainkan daripada Dajjal. Dajjal adalah merupakan fitnah yang paling besar dari sekian fitnah. Oleh karena itu, ketika nanti Dajjal turun, pengikutnya di kalangan orang-orang Yahudi, dan umat manusia pada berlari menuju ke gunung, sebagaimana Rasul sebutkan juga dalam hadis Imam Bukhari, dan dikala fitnah melanda, dikala fitnah melanda, di sana ada satu keutamaan yang luar biasa. Ketika fitnah secara umum melanda, ada keutamaan yang luar biasa, yaitu ketika seorang muslim berpegang teguh dengan agamanya, terus ibadah kepada Allah dengan keikhlasan dan benarnya ibadah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ibadah yang paling mulia adalah ibadah yang dilakukan fil haraj, ketika fitnah melanda, itu kahijrati ilayya, kata beliau, bagaikan hijrah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fid din, a'azana wa jazakumullah, zaman semakin ke belakang semakin rusak, semakin hancur dari berbagai sisi, dari keteguhan dan kekokohan dalam berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari tekunnya ibadah kepada Allah dan menjalin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari akhlak dan moral, sehingga ketika tibanya hari kiamat, tidaklah terjadi kecuali di situ adalah makhluk yang paling jelek. Rasulullah menyebutkan dalam hadis juga diriwayatkan Bukhari, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takumus sa'ah illa ala syirarin nas. Bahwa hari kiamat tidak akan terjadi kecuali menimpa pada manusia yang terjelek. Ikhwati fid din, a'azari wa azakumullah. Oleh karena itu, tentu kita mesti waspada dan berhati-hati di masa-masa fitnah seperti ini, di masa-masa fitnah seperti ini. Disebutkan tadi di awal fitnah Dajjal itu ya fitnah yang paling besar. Dan ini pun fitnah menjelang hari kiamat. Namun di sana ada fitnah lain. Fitnah lain yang betul-betul juga mungkin sebagian kaum muslimin tidak menyangka. Yang mana itu merupakan ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat. Seperti yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan yataqarrabuz zaman yang kusu al amal wa yulqa syuh wa tadharu al fitan wa yakthuru al haraj. Qalu ya Rasulullah, ayyuma huwa? Qala al qatlu. Al qatlu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman sudah mulai mendekat kepada hari akhir dan amalan sudah mulai berkurang, seperti yang disebutkan tadi di awal, bahwa mulai melemah kaum muslimin ketika taat kepada Allah, mulai terus tersibukkan diri dengan berbagai macam kesibukan duniawinya, syahwatnya. Demikian pula sudah mulai mereka masuk dalam pintu syubhat, pemikiran-pemikiran sesat yang meracuni umat kaum muslimin. Dan mulai merasuk pada umat manusia perangai kikir, pelit, na'udzubillah. Dan ini yang merupakan penyebab kehancuran umat sebelum ini. Dan para ulama banyak menjelaskan tentang dampak negatif perbuatan kikir dan pelit, wal'iyadzubillah. Dan sudah bermunculan fitnah-fitnah. Dan sudah mulai bermunculan juga banyak al-haraj. Rasulullah ditanya, apa itu haraj ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qatlu, al-qatlu, pembunuhan dan pembunuhan. Yaitu munculnya berbagai macam pembunuhan. Seseorang dibunuh dengan salah apa? Tidak tahu. Dia membunuh dengan alasan apa? Tidak tahu. Ikhwati fiddin, a'azana wa jazakumullah. Yang seperti ini perlu kita merenung, apakah zaman ini sudah nyampe? Yaitu merasuknya perangai kikir pelit, kemudian munculnya sekian fitnah yang ada dan pembunuhan yang tidak jelas. Dalam hadis yang lain, Rasul menyatakan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan Imam Muslim, inna baina yadi sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa turfa'u fiha al-ilm wa yakthuru fiha al-haraj. Sesungguhnya dalam kurun mendekati hari kiamat, ada hari-hari di sana yang ada padanya kejahilan, kebodohan dalam agama ini, dan diangkatnya oleh Allah ilmu, dan banyaknya pembunuhan yang tidak jelas. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan Kata beliau rahimahullah, wa amma fitnatu syarr, fahiya fitnah allati yubtala biha al-'abdu liyu'lama hal yasbiru aw la yasbiru. Adapun fitnah, bertebarannya fitnah asyarr, kejelekan ini, Allah menguji akan hambanya dengan fitnah tersebut, apakah sabar atau tidak sabar. Dalam hadis tadi disebutkan di atas dan hadis-hadis yang lain, di antaranya fitnah itu adalah nuzulul jahal, meratanya kebodohan dan diangkatnya ilmu, dan banyaknya pembunuhan yang tidak jelas. Ikhwati fid din, a'azana wa a'azakumullah, demikianlah zaman satu ke zaman berikutnya, sehingga disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah, fahuwa qaribun min asratil kubra, di mana fitnah tadi yang disebutkan di awal tadi, ada fitnah di antara tanda-tanda hari kiamat kubra yang nampak, yang harus kita waspadai dari tiga permasalahan tersebut, yaitu menyebarnya kebodohan, kemudian diangkatnya ilmu, dan banyaknya pembunuhan-pembunuhan yang tidak jelas. Kalau sudah seperti ini, muncul fitnah berikutnya. Muncul fitnah berikutnya, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, inna Allah la yanza'u al-'ilma intiza'an min suduril rijal wa innama yaqbiduhu bi mautil ulama wa idza qubida al-ulama ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fa aftau bi ghairi ilmin fa dhallu wa adhallu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu dengan mencabut dari dada-dada para ulama, tidak, tetapi Allah mencabut ilmu dengan dimatikannya para ulama ahli sunnah. Kalau para ulama sudah dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya umat manusia ini menjadikan orang-orang jahil diangkat sebagai pimpinan, dalam riwayat ditanya tentang ilmu berfatwa tanpa ilmu, maka mereka para pimpinan yang jahil ini, yang bodoh ini, sesat dan menyesatkan. Ikhwati fid din, a'azina wa a'azakumullah, ini fenomena yang terjadi di masa sekarang. Di hadits lain Rasulullah sebutkan, Imam Bukhari memberikan bab rafa'ul ilm wa zuhurul jahl, diangkatnya ilmu dan bermunculannya kejahilan. Hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah an yurfa'a al-'ilmu wa yathbuta al-jahl wa yashrabu al-khamru wa yadhharu az-zina. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu diangkat oleh Allah dengan dimatikannya para ulama, dan kejahilan itu muncul dan bercokol, kejahilan ini dan minuman keras pun telah menjadi minuman yang biasa. Na'udzubillah. Dan zina pun telah bermunculan di mana-mana. Ikhwati fid din, a'azana wa azakumullah. Seperti yang tadi Anda sebutkan di awal bahwa fitnah itu beragam. Tanda-tanda hari kiamat pun juga demikian. Ketika ilmu telah sedikit, antum melihat bagaimana kasus nyata di zaman akhir-akhir ini. Apa yang terjadi ketika meninggalnya Syekh Mubil rahimahullah, Syekh Albani, Syekh bin Uzaimin, Syekh bin Bas rahimahumullah. Para tokoh-tokoh aliran sesat, terkhusus Khawarij dalam bab ini, bersukaria mereka, berbangga mereka, dan tidak lama dari meninggalnya Syekh bin Bas rahimahullah, tokoh-tokoh Khawarij tersebut membuat kekacauan dan keributan di negeri Tauhid dengan ledakan bom di berbagai sudut kota. Demikianlah ketika seorang yang jahil diangkat sebagai pimpinan dan ditanya tentang ilmu, maka akan sesat dan menyesatkan, dan akan timbul fitnah yang besar. Oleh karena itu, maka ikhwat fid din, a'azana wa jazakumullah, demikian pula bunuh diri dan berbagai macam bentuk pembunuhan dengan cara yang batil pun telah bermunculan. Oleh karena itu, maka barakallahu fikum, di zaman terakhir, akhir-akhir ini pun juga demikian. Mereka, tokoh-tokoh aliran sesat ini, pada berlomba-lomba untuk mengucapkan sebuah ucapan, mengungkapkan sebuah ungkapan yang paling kufur dari sekian kufur tertinggi. Sehingga dari mereka ada yang menyatakan, dari tokoh liberal, jaringan Islam liberal, bahwa Al-Quran itu tidak relevan di zaman sekarang, perlu direvisi. Di sisi lain, na'udzubillah min dzalik, mereka di aliran lain pun telah menyatakan dengan jelas bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling purno. Jaringan Islam liberal ini pada intinya mereka menggugat syariat Allah. Menggugat syariat Allah, tidak terima adanya jilbab, dianggap sebagai sebuah kebudayaan Arab. Dan syariat-syariat yang lain itu oleh mereka dikritisi, ditolak, dibantah, didebat. Yang terang-terangan tokoh mereka, Ulaf Sur Abdullah, menyatakan bahwa cara berfikir, cara mengambil hukum atau agamanya dia ini adalah betul-betul dibangun di atas akal. Jadi mengikuti aliran firqah Mu'tazilah yang mengkultuskan akal. Artinya Al-Quran atau Sunnah yang bertentangan dengan akal mereka ditolak. Sekalipun itu ayat, sekalipun itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, Allah ini terus digencarkan di tengah-tengah umat kaum muslimin, terus dihembuskan di tengah-tengah kaum muslimin, dan masih banyak lagi yang lain, ucapan-ucapan yang batil, yang kufur, yang kita akan ucapkan, yang kita akan sampaikan biidznillah setelah sholat isya ya. Nah, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan ini setengah jam setelah isya, kemudian mungkin ada tanya jawab, maka biidznillah ta'ala kita akan lanjutkan pada sholat isya setelah ini. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.